Terima kasihku. الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang amat sangat ingin beribadah pada hari yang dipilih oleh Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan segala amal lebih daripada hari yang lain. Hari ini disebut dengan Sayyidul Ayyam. Hari ini dipilih hari berkumpulnya segala umat manusia. Tapi ternyata keinginan itu terhalang oleh nyawa yang sudah dicabut dari raga, sehingga dia tidak lagi dikenal sebagai orang mulia karena tubuh hanya menjadi santapan cacing tanah. Tapi sampai hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, masih ada roh di dalam jasad, masih berdetak jantung, masih berhembus nafas. Tak ada yang dapat membalas nikmat Allah itu selain Allah juga yang mengajarkan kita cara membalasnya keluar dari ucapan mulut alhamdulillah. Itu yang kita ucapkan ketika ruh masuk ke dalam jasad: alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu juga yang disampaikan khatib di atas mimbar. Andai lupa khatib mengucapkan alhamdulillah, maka batallah khutbah, karena salah satu dari rukun khutbah Jumat adalah mengucapkan alhamdulillah. Afdalul zikri seafdal-afdal zikir la ilaha illallah, wa afdalul du'a seafdal-afdal doa adalah alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan lidah alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan, senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada kesempatan hari ini, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ini diambil dari kata-kata hikmah: man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Siapa yang hari kemarin sama dengan hari ini, fahuwa khasir, dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa mal'un, dia adalah orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini kita bersimpuh sujud, hari ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, mendengarkan kalimat yang paling baik, kalamullah, sabda Rasulullah, bersama orang yang paling baik, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa standar mulia? Apa standar kebaikan? Kalaulah hari ini lebih baik, yang dijadikan standar adalah bangunan fisik, tentu Fir'aun lebih baik, karena dialah yang berhasil membangun bangunan, dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan sampai hari ini berdecak kagum para arsitektur internasional. Bagaimana cara membangun piramid yang tak pernah hancur walaupun apa yang terjadi di atas muka bumi Allah. Kalaulah standar kebaikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, yang dilihat adalah karena banyak. Kalau banyak berarti baik. Maka batallah ayat Al-Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka hanya menyesatkanmu dari jalan Allah. Fisik bangunan belum tentu standar kebaikan. Banyak orang belum tentu menjadi standar kebaikan. Maka baik adalah ketika ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sendiri dalam sepi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, belum ada Sayyidatuna Aisyah Khadijah, tapi ada rasa takut di dalam hati kepada Allah. Maka itulah yang menjadi standar orang baik atau tidak baik. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Atsqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Min nutfatin, dari sperma. Amsyajin, yang kami campur dengan sel telur, sel ovum. Thumma nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya, muncullah hawa nafsu dan keinginan. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik, membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin, tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati, maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya. Allah berikan dia, waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan mereka balasan dua surga. Di dunia sudah berada di dalam surga. Idza marartum bi riyatil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu. Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada majlisuz zikir, majlis-majlis zikir. Ketika mendengar kalimat Allah disebut, ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang, ada rasa takutmu kepada Allah, bersyukurlah, berarti kau lebih baik daripada hari kemarin. Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja, tak masuk ke dalam, perlu kau pikirkan, ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan. Orang miskin belum tentu terlaknat. Laknat bukan dalam bentuk kesakitan. Orang sakit belum tentu dimurkai Allah. Ma asaba min musibatin, apa yang terjadi musibah yang terjadi pada dirimu, yang terjadi di alam semesta, boleh jadi ada hikmah-hikmah di baliknya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha, penyakit, gundah gulana, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, belum tentu laknat. Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walau sedikit pun. Di mana sebenarnya rasa takut itu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di otak? Apakah di kaki? Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal bagian dari tubuh. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada segenggam, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya. Kalau sudah hati terkunci, maka dia akan menular ke telinga. Wa ala sam'ihim, kalau sudah telinga tersumbat, maka dia akan menjalar ke mata. Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka ada pembalut penutup, sehingga telinga tak lagi berfungsi, sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran. sempurnalah penderitaan. Summum, bukmun, amyun, pekak, tuli, bisu, telinga tak mendengar, mata tak mengambil pelajaran. Berapa banyak menemukan orang susah, tapi tak bersusah hati melihat orang susah. Berapa kali mendengarkan pekik tangis teriakan orang miskin, tapi tak ada rasa simpati dan empati. Kenapa? Telinga sudah tersumbat, mata sudah tertutup. Summum, bukmun, amyun, fahum. Dua kali diulang. La ya'qilun, mereka tak pernah mau berpikir. La yarji'un, mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita bersihkan yang segumpal itu dengan menjawab seruan azan. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulut menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita usahakan dia masuk ke dalam hati. Kita masuk ke dalam tempat berwudu. Kita basuh kedua tangan. Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari jemari tangan. Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung, keluarlah dosa-dosa lidah. Saat air dibasuhkan ke muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Saat air mengusap kepala, keluarlah dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki. Fisiknya bersih, batinnya ikut bersih, tapi dia tetap katakan kepada Allah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pengakuan kepada Allah, mengaku di hadapan Rasulullah. Setelah itu memohon, Allahumma ja'alni minat tawabin. Kemarin aku tidak baik, hari ini aku ingin menjadi orang baik, masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati dari hasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur, dari merasa diri lebih mulia. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Waj'alni minal mutatahhirin, masukkan aku ke dalam orang-orang yang mensucikan hati ya Allah. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku termasuk orang-orang yang saleh. Bersimpuh sujudlah di hadapannya. Saat itu kau menjadi orang yang baik daripada hari kemarin. Walaupun di daerahmu kau termasuk orang yang miskin, walaupun di daerah lingkunganmu kau termasuk orang yang tak ada kuasa, tak ada jabatan apa-apa, tapi di hadapan Allah, ja'alnakum khalaqnakum min nafsi wahidah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia, akramakum indallah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling ada rasa khawatir di dalam dirinya, apakah aku termasuk hamba yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu terucap dari lidahnya, Ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari ya Allah. Apapun yang kulakukan, apapun jabatan yang aku ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu untuk mencari ridhamu ya Allah. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, Allah meridainya. Tapi kita hanya baru berkata tadi pagi, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku, wabil muhammadin, wabi muhammadin nabiya wa rasula, aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panutan, sebagai ikutan. Kita hanya baru dapat berkata, tapi status itu masih dalam genggaman kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melakukan itu, sesungguhnya kita sudah lebih baik daripada hari kemarin. Krisis ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan berangkat dari person-person, pribadi-pribadi. Kalau pribadinya baik, maka muncullah keluarga yang baik. Keluarga kecil yang baik, akan lahir masyarakat kecil yang baik. Masyarakat kecil yang baik, akan muncul masyarakat besar yang baik. Bila kita lihat ada masyarakat besar tidak baik, terlalu banyak yang mencaci maki, sumpah serapah, sesungguhnya itu adalah nilai dari person-person, pribadi-pribadi yang tidak baik. perbaiki diri. Ibda' binafsik, ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindakan, mulai dari diri sendiri. Kita yang memulai, dari mulai diri, sejak itu dari orang-orang terdekat. Itu yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan pada kerabat-kerabatmu, sahabat-sahabatmu. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena masjidnya besar. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran? Falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan, tapi tidak dipakai menolong agama Allah. Oleh sebab itu, bila kau pakai dia menolong agama Allah, maka kau sudah menjadi orang terbaik. Solat duha baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa solat duha. Membaca Al-Quran baik, tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun pandai membaca Al-Quran. Salat, membaca Quran, puasa sunat, baik. Tapi itu bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada perbuatan-perbuatan baik, tidak bisa dilakukan semua orang. Siapa itu? Mengeluarkan perda syariah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih, para anggota legislatif, orang yang punya kekuasaan, eksekutif, yudikatif, yang punya kekuasaan. Diberikan Allah, pinjamkan kekuasaan di tangannya, bukan sebagai kehormatan, bukan untuk minta dilayani, tapi sebagai cara, jalan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman susah untuk membedakan mana hak, mana batil. Perang dalam diam, berkecamuk dalam senyap, susah membedakan antara kawan dan lawan. Menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan di mataku ya Allah bahwa yang hak itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah, berikan aku kekuatan mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan padaku bahwa yang batil itu salah. Warzuqna jitinabah, berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Semua orang berkata itu benar. Kalau tidak, kata Allah, maka dia tidak benar. Semua orang mengatakan kau akan mati. Kalau tidak, kata Allah, maka kau tidak akan mati. Maka yang terjadi hanya ada dalam kuasa kudrat iradat Allah. La in yajtama'atil ummah, berkumpul semua umat di dunia ini, ala ayadurruka bisyai'in, untuk memudaratkan engkau. Tidak, kata Allah, maka tidak akan terjadi. La tataharraku dzarratu illa biiznillah, tidak akan bergerak satu biji sawi pun, tak akan gugur satu daun pun, kecuali dengan izin Allah. Keberanian tak membuat engkau cepat mati. Ketakutan pengecut tak memperlambat engkau mati. Kalau sudah mati, kata Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu-satunya jalan yang menenangkan hati bukan sahabat sebanyak jauh mata memandang, bukan kerabat yang punya kekuasaan dan jabatan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Jangan pernah kau lupakan kontakmu dengan Allah. Hari ini orang kehilangan HP, lupa membawa alat komunikasi, dia pusing, dia galau, dia trauma, dia merasa sunyi. Tapi sudah berapa lama dia putus kontak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sedang dalam jalinan koneksi yang paling baik. Di hari Jumat, bersama orang-orang terbaik, di tempat paling baik. Maka hubungan ini jangan pernah putus. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut Allah, qiyaman ketika tegak, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Mengapa tiga posisi? Karena memang gerak manusia ada tiga: tegak, duduk, dan berbaring. tapi sesungguhnya ada makna hikmah di balik itu semua. Kau ingat Allah ketika tegak, ketika kau sedang berkuasa. Kau ingat Allah ketika sedang duduk, saat kau sudah pensiun tak lagi tegak. Kau ingat Allah saat berbaring, menunggu malaikat maut mencabut nyawa. Ketika nyawa dibawa oleh malaikat, disambut dengan kain kafan dari cahaya, berlomba-lomba malaikat membawanya ke pintu langit. Malaikat bertanya, inilah ruh orang yang amalnya setiap hari kami lihat di bawah malaikat. Pagi dan petang, malaikat pagi membawa di waktu petang, malaikat malam di bawah waktu subuh, dan kami sudah lama merindukan mereka. Kam min masyhurin fil ardi. Berapa banyak orang yang masyhur di muka bumi, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada orang-orang, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, di dunia biasa-biasa saja, tapi malaikat mengenalnya karena catatan amalnya di bawah setiap hari. Maka itu yang diinginkan, diinginkan oleh setiap pecinta perindu kebenaran. Di hari ini, orang-orang yang bingung melihat kebenaran, apakah dari media pers, apakah dari media sosial, semuanya mengacaukan pikiran. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tidak kacau. Kenapa? Man qara'a surat al-kahfi yawmal jum'ah. Siapa yang membaca surat al-kahfi hari Jum'at? Adha'a lahu min nur. Jadi berikan cahaya, pencerahan, the likeness. Ma bainal jum'ataini. Sampai hari Jum'at yang akan datang. Kebenaran kita lihat bukan dengan mata kepala. Betapa Imam Abu Hamid al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijrah, 1111 Masehi, menganggap kebenaran bisa dilihat dengan mata. Tapi ternyata aku salah, kata Al-Ghazali. Aku lihat ada tiang, tiang itu berada di dalam kolam. Aku sangka tiang kayu itu bengkok. Setelah aku tarik, ternyata dia lurus. Betapa mata tertipu hanya karena setengah kayu itu berada di dalam air. Tapi orang yang memandang bukan dengan mata kepala, dengan ainul basirah, pandangan mata hati, mata batin, tajamkan dia, maka kau tak pernah ragu dengan kebenaran. Orang-orang yang bisa diselewengkan dari kebenaran hanya orang-orang yang tidak mengenali kebenaran. Kenali kebenaran, kau akan hukum orang dengan kebenaran. Jangan kau kenali kebenaran dengan orang sehingga engkau akan menghukum kebenaran dengan orang. Kenali baik. Di tengah malam mintakan munajat kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, dalam pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, dalam pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, berikan aku cahaya, jadikan aku cahaya. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang tak mendapatkan cahaya sehingga dia berada dalam kegelapan. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberi cahaya, fama lahu min nur, maka dia akan tetap berada dalam kegelapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi, sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في رهينيا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'alhum fi nuhurihim. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaytah, wala musafiran illa wasaltah, wala maridan illa syafaytah, wala mayitan illa rahimtah, wala hajatan min hawa'ijid dunya laka ridha walana fiha salah illa qadaytah wa sartaha ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma arzuqna imaman adila. La tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fuhsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.